taala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah, masih tentang bab menjaga rahasia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin, beliau berkata, kunna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam indahu, kami para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika di sisi Rasulullah. Faaqbalat Fatimah tamshi ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallam syai'an. Lalu datang Fatimah radhiyallahu anha berjalan, dan jalannya sama sekali tidak beda dengan jalan Rasul sallam. Yani persis sekali cara jalan Fatimah dengan jalannya Rasul sallam. Falamma ra'aha rahaba biha. Begitu Rasul melihat Fatimah, beliau terhib. Yani beliau sambut hangat kedatangannya. Wa qala marhaban bibnati. Dan beliau katakan marhaba kepada putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian dipersilahkan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Rasul. Syak dari perawi, kanan atau kiri. Thumma sarraha fabakat bukaan syadida. Duduk di samping Rasul, kemudian Rasul bisiki sesuatu Fatimah. Karenanya Fatimah menangis sangat. Falamma ra'a jaza'aha sarraha thaniya fadhahikat. Begitu Rasul melihat kesedihannya yang sangat pada Fatimah, kembali dibisiki kedua kalinya oleh Rasulullah, dan karenanya Fatimah pun tertawa. Faqultu laha. Aisyah kemudian tanya kepada Fatimah, khosoki Rasulullah SAW min baina nisa'ihi bisirar. Rasulullah mengkhususkan kamu. Ini ada rahasia yang hanya kamu mendengar. Istri-istrinya pun gak ada yang dengar karena dibisiki. Thumma anti tabkin. Lalu anti menangis. Falamma qama Rasulullah sa'altuha ma qala laki Rasulullah. Begitu Rasulullah berdiri pergi, aku tanya Fatimah, apa yang Rasul sampaikan padamu? Qalat ma kuntu li ufshi ala Rasulillah sirrahu. Syahid di sini. Fatimah jawab, enggak mungkin aku menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Karena dibisikkan berarti itu rahasia. Kalau sesuatu yang tidak rahasia enggak akan dibisikkan, biar yang lain dengar enggak masalah. Tapi kenapa dibisikkan? Menunjukkan ini enggak perlu orang lain tahu. Dan Fatimah memahami itu, dijaga rahasia Rasulullah SAW sebagai ayahnya terutama. Aku enggak akan menyebarkan atau membuka rahasia Rasulullah SAW. Falamma tuwfiya Rasulullah qultu azamtu alayki bimali alayki minal haq lama haddathtini ma qala laki Rasulullah SAW. Setelah sekian lama, Rasulullah pun kemudian wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Aisyah kembali menyampaikan kepada Fatimah, sekarang aku azam. Nah, ini permintaan yang lebih kuat. Dan aku punya hak atasmu. Karena Aisyah, istri Rasul SAW, kedudukannya seperti ibu Fatimah, Ummul Mukminin. Kamu sampaikan kepadaku apa yang Rasul saat itu pernah menyampaikan padamu, bisikan. Faqalat ammal an fa na'am. Fatimah katakan, kalau sekarang baik, akan aku sampaikan. Amma hina sarani fil maratil ula. Adapun di kali yang pertama beliau bisikkan, fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhul Qur'an fi kulli sana marratan aw marratain. Bahwa Rasul kabarkan kepadaku, Jibril alaihi salam biasa menyampaikan Quran kepadaku di setiap tahun itu sekali atau dua kali datang untuk mudarosah Quran. Wa annahu aradahul an marratain. Adapun sekarang di tahun ini dua kali Jibril turun mudarosah Quran dengan Rasul, biasanya cuma sekali. Wa inni la aral ajal illa qad iqtarab. Rasulullah katakan, dan ini isyarat bagiku bahwa ajalku semakin dekat. Karena biasanya sekali. Kenapa tahun ini dua kali Jibril? Ini isyarat Rasul faham bahwa ajal beliau telah dekat sallallahu alaihi wasallam. Fattaqillah wasbiri. Karena dekat ajalku, maka Rasul nasihatkan kepada Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Karena sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Salaf dalam pengertian orang yang mendahului kamu, generasi atau orang yang sebelummu, yang di atasmu. Sebaik-baik yang mendahului kamu, yang menjadi panutan bagimu, yang paling baik untuk kamu jadikan toladan adalah aku, Rasulullah SAW. Fabakaitu bukai alladzi ra'aiti. Di situ aku menangis sejadi-jadinya, seperti yang anti lihat. Falamma ra'a jaza'i sarani thaniya. Begitu Rasul melihat kesedihanku, beliau bisikkan kedua kalinya. Faqala ya Fatimah. Beliau katakan, wahai Fatimah, ama tardaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin. Tidakkah kamu ridho, kamu ini menjadi pimpinan wanita-wanita mukminin, atau lafaz lain sayyidatu nisa'i hadhil ummah, pimpinan wanita umat ini. Fa dhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti. Di situ aku tertawa seperti yang anti lihat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Hadis ini banyak faidah tentunya di dalamnya. Antara lain kata Hafidz, hadis menunjukkan bolehnya berbisik menyampaikan suatu rahasia kepada salah satu dari majelis yang itu diketahui oleh yang lain. Ini misalnya orang bersepuluh di majelis, ada 10 orang. Yang satu membisikkan sesuatu, sehingga yang 8 gak dengar, gak tahu. Boleh. Apa dalilnya dalam hadis ini? Istri-istri Rasul banyak, tidak satu pun yang tahu. Dan itu di depan mereka Rasul lakukan. Hanya Fatimah yang Rasul bisiki, berarti itu boleh. Selain daripada itu, kekhawatiran yang ditakuti kalau itu najwa atau munajat tidak ada di sini, merusak hubungan ini. Karena itu kalau orang hanya bertiga, Kemudian yang dua yatanaja atau menyampaikan suatu rahasia, membisikkan tanpa izin, tanpa melibatkan yang ketiga. Ini akan timbul tanda tanya besar pada dirinya, kenapa saya tidak dilibatkan, kenapa saya ini, apa kekurangan saya ini, jangan-jangan mereka merencanakan makar pada diri saya dan seterusnya. Yang di sini enggak ada ilat itu, karena mereka banyak, lebih dari satu. Bukan hanya pada kamu, yang lain bagaimana? Makanya kalau itu lebih dari tiga orang, boleh. Hadis pula menunjukkan tidak boleh menyebarkan rahasia, terutama kalau itu akan membuat tidak senang, apalagi membuat termadorotkan orang yang punya rahasia atau yang menyampaikan rahasia itu. Hal ini terlihat dari Fatimah yang tidak mau menyampaikan rahasia ini terkait yang pertama dekatnya ajal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau ini disampaikan kepada istri-istri Rasul saat itu akan membuat mereka semua bersedih sangat, dan ini dari di sisi lain menunjukkan kecerdasan dan kefikihan Fatimah. Ya, beliau pun faham, dan ini istri tentunya juga sangat cinta dan sayang dan akan sedih sekali kalau tahu bahwa Rasul yang juga suami mereka telah dekat kematiannya. Nah, makanya ada madarat ini, ada mafsada ini karenanya Fatimah menjaga, enggak mau menyampaikan. Dan beliau sampaikan kapan? Setelah Rasul wafat. Ilat ini sudah hilang. Yang dikhawatirkan tadi sudah enggak ada, Rasul sallallahu telah wafat alaihi salatu wasalam. Hadis ketika Fatimah datang, Rasul menterhib. Terhib ini menyambut kedatangan seseorang. Rasul katakan padanya, marhaban bibnati. Marhaban dalam bahasa Arab dari rahib. Rahib maknanya sesuatu yang luas. Maka yang diinginkan dengan sambutan dengan kata ini, marhaban, artinya kamu akan mendapati kelonggaran, keluasan. Tidak ada yang sempit. Ini kamu dapati kelonggaran, keluasan dari situan rumah atau orang yang kamu datangi. Dan itu doa, mengandung doa kebaikan kepada yang disambut. Dan itu bagus, baik. Setiap kali orang itu berjumpa dengan temannya, terlebih ya keluarganya, keluarganya tampak di situ kehangatan dan perhatian dari yang didatangi, menyambut kepada yang datang. Dan Rasul di dalam sunnah beberapa kali menyampaikan ini, tersebutkan pula kepada Ummu Hani ketika datang kepada Rasulullah SAW, ciktu an-Nabi SAW faqala li marhaban bi Ummi Hani. Rasul sambut marhaba bi Ummi Hani. Walhasil yang diinginkan adalah kedekatan dan kehangatan, dan itu menunjukkan yang datang akan sadar dia itu disambut dengan baik, dengan hangat, membuat kesenangan pada dirinya. Beda kalau orang itu dingin dalam sambutannya, misalnya yang datang pada dia, oh ya, ada perlu apa? Beda kalau yang ini marhaban ini, apalagi ma'rufnya. Kalau itu terutama di Arab, karena berbahasa Arab, sambutan itu betul-betul disampaikan dengan penuh sukacita. Dan kalau kebiasaan mereka lebih dari ini, lafaz atau kalimat yang disampaikan padanya. Ini dikatakan misalnya, marhaban, ahlan, wasahlan, hayyakallah, dengan sukacita yang sedemikian rupa. Sehingga yang datang ini betul-betul merasa, oh, ini betul-betul dihargai, hangat sambutannya, senang dia. Dan itu baik untuk menjaga hubungan di antara mereka. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, tentunya putri dari Khadijah, ada yang menyebutkan lahir dalam Islam. Ini setelah bi'tsah, setelah diutus Rasul SAW atau dinobatkan jadi Nabi. Ada juga yang menyebutkan terlahir Fatimah sebelum bi'tsah, sebelum diangkatnya Rasul menjadi Rasul. Dinikahi oleh Ali radhiyallahu ta'ala an setelah Perang Badar di tahun kedua Hijriah, dan melahirkan beberapa anak seperti yang ma'ruf, meninggal tahun 11 Hijriah. Tentunya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 6 bulan setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ketika Rasul katakan amatardhaina antakuni sayyidat nisa atau sayyidat nisa'il mu'minin atau sayyidat nisa'adil ummah, tentunya menunjukkan manaqib, manqabah, keutamaan besar dan fadilah tinggi bagi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Para ulama sebutkan ketika Rasul katakan nisaul mu'minin, terkecualikan di situ Maryam, Ummu Isa alaihi salam, karena punya keutamaan yang juga sangat besar. Hadis salah satu dari alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian atau kebenaran kenabian Rasul SAW. Karena Rasul kabarkan sesuatu yang itu gaib dan belum terjadi. Oh, Fatimah akan menjadi sayyidah nisa al-mu'minin. Nah, dan terjadi, pasti terjadi apa yang Rasul sampaikan. Maka ini hanya bisa disampaikan oleh seorang nabi. Makanya ulama sebutkan pula ini termasuk dari sekian tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Hudzaifah, di Hakim, bahwa Rasulullah didatangi malaikat dan menyampaikan kepada beliau, inna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Bahwa Fatimah sayyidah, wanita-wanita surga. Sayyidah pemimpin, orang yang paling tinggi, orang paling mulia, nah, tuannya. Maka ini keutamaan di sisi lain bagi Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas terkait bab yang diinginkan Nawawi rahimahullah, bagaimana Fatimah menjaga rahasia Rasul sallam dan beliau betul-betul jaga sampai wafatnya Rasul. Tidak beliau sampaikan bahkan kepada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Makanya fiqih juga, fiqih penting bagi kita dalam masalah-masalah tertentu. Terkadang tidak bisa, bahkan tidak ada perlunya istri itu tahu. Karena akan menimbulkan madharat dan mafsadah kalaupun dia tahu. Dalam, terkhusus dalam masalah dakwah, dalam masalah ini itu, akan memicu, kalau disampaikan akan memicu permusuhan, akan ada perseteruan. Keumuman wanita lebih dikuasai oleh hawa nafsunya, lebih dikuasai oleh kejahilannya, oleh akalnya yang pendek, agamanya yang kurang. Gak bisa dia tahu segalanya. Kamu sampaikan, kadang orang yang miskin, yang lemah, nah, segalanya disampaikan ke istrinya. Anu tadi saya begini, fulan tadi, anu fulan itu begitu, ini begini, itu begitu. Nah, gak ada baiknya. Makanya hendaknya orang lebih hikmah membaca segala sesuatunya. Perlu ndak istrimu tahu semacam ini? Ada gunanya enggak dia ngerti perkara-perkara dakwah seperti ini? Kadang dia akan komentar, dia akan respon ini negatif seringnya, jelek. Makanya sudah enggak perlu tahu lah. Cukup kamu yang tahu, kalaupun kamu tahu, tidak perlu kamu sampaikan kepada mereka. Dan lihat kefaqihan Fatimah. Tahu dampak yang akan muncul kalau ini disampaikan kepada para istri Rasulullah SAW. Akan ditahan oleh beliau. Tidak disampaikan, selain itu juga rahasia, bisikan, illat hukum yang ada padanya difahami betul oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka enggak semua yang kamu tahu bisa kamu sampaikan. Dan itu fiqih, ilmu. Laisa kullu ma ta'rif taqul. Enggak semua yang kamu tahu bisa kamu sampaikan ke orang lain. terkhusus dalam hal ini istrimu. Nah, perhitungkan mana yang berguna bagi dia, bermanfaat, menambah keilmuannya, menambah ketakwaannya, amal solehnya, akhlaknya, ibadahnya, ajarkan, sampaikan. Namun perkembangan ini, fulan begini, fulan melakukan ini, fulan berkata begitu, gak ada perlunya dia tahu. Wa'an thabit an Anas qala ata alayya Rasulullah SAW wa ana al'ab ma'al ghilman. Kemudian boleh dibawakan riwayat Thabit dari Anas, Anas bin Malik. Rasulullah datang kepadaku SAW ketika aku sedang main bersama teman-temanku, anak-anak kecil, dan Anas masih muda saat itu. Fasallama alaina, maka Rasul pun memberikan salam kepada kami. Faba'athani ila hajah, kemudian Rasul mengutus aku untuk suatu hajat kepentingan beliau. Ini anu kan, ini. Pergi Anas menunaikan hajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'abtu 'ala ummi. Falamma ji'tu qalat ma habasaka? Karena hajat Rasul, maka Anas terlambat pulang menemui ibunya. Ya, karena tadi menunaikan hajat Rasul. Begitu pulang, ditanya oleh ibunya, Mahabasaka, kenapa kamu kok lama? Dari mana? Ada apa? Fakultu ba'athani Rasulullah lihajah. Aku jawab, tadi Rasul mengutusku, ada suatu kepentingan beliau, ada hajatnya. Qalat, wa ma hajatuhu, tanya ibunya, ya namanya ibu, apa hajatnya Rasulullah sampai ngutus kamu, kepentingan apa itu, hajat apa? Qultu inna hasir, Anas jawab, rahasia ibu. Qalat, maka sadar ibunya juga, wanita yang soleha ini, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallam, kalau gitu jangan kamu kabarkan rahasia Rasulullah SAW. Kamu jaga. Latuh birana bisiri Rasulillah ahad, dan jangan satu pun kamu kasih tahu. Qala Anas, lalu Anas menyampaikan kepada Thabit. Thabit ini tabi'in, dan disebutkan paling lama atau paling dekat kepada Anas. Beliau adalah Thabit ibn Aslam al-Bunani. Perawi tabi'in yang paling dekat dengan Anas. Kata Anas kepada Thabit, wallahi lau haddathu bihi ahadan la haddathuka bihi ya Thabit. Demi Allah, kalau seandainya aku mau menyampaikan hajat Rasul itu apa saat itu, kamu yang paling pantas untuk aku kasih tahu, wahai Thabit. Kalau saja aku mau membukanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sebagiannya penggalannya juga diriwayatkan oleh Bukhari. Di sahihnya. Diriwayat Imam Ahmad, hadis ini. Anas katakan, fa'arsalani fi risalah. Lafadznya arsalani fi risalah, ada suatu kepentingan tertentu yang Rasul utus aku dengannya. Hadis para ulama sebutkan sepertinya terkait istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, hajat berkenaan dengan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan keluarga, tahap apa itu yang jelas urusan keluarga. Kenapa? Karena kalau itu ilmu, artinya sesuatu yang Rasul sampaikan kepada Anas terkait ilmu, maka gak mungkin akan disembunyikan oleh Anas. Kalau itu ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat, halal haram, perintah, larangan dan semisalnya, sunnah, gak akan itu disembunyikan oleh Anas, akan disampaikan. Rasulullah sampaikan padaku ini, aku dengar tadi dari Rasulullah ini. Tetapi karena ini rahasia urusan keluarga, suami istri, ini itu hajat manusia. Nah, gak ada perlunya untuk orang lain tahu, maka Anas pun menahannya dan tidak menyampaikan kepada siapapun. Dari hadis ini dan juga hadis Fatimah yang sebelum ini, Ibnu Battal menyebutkan rahimahullah, para ulama dengan ini menyebutkan tidak boleh rahasia seseorang disampaikan kepada orang lain, terlebih kalau ada madorotnya, terlebih kalau itu tidak mengenakkan orangnya yang punya rahasia. Banyak dari para ulama menyebutkan kalau kemudian yang bersangkutan telah meninggal, maka tidak lagi wajib untuk itu rahasia disembunyikan. Tidak sewajib ketika dia masih hidup. Itu pun mereka sebutkan, kalaupun orangnya sudah mati, tetapi kalau seandainya dibuka, disampaikan ke orang, ada ghadadah, ada apa ya, sesuatu yang bisa mencoreng kehormatan atau kemuliaan dia, nama baiknya, maka enggak boleh hatta dia telah mati. Misalnya kalau disampaikan orang akan mengingkari atau oh ternyata fulan begitu ya, enggak nyangka, padahal selama hidup kita kenal orang baik misalnya. Selama hidup yang kita tahu orangnya soleh begini, gak nyangka ternyata dia gini. Oh iya saya tahu sendiri, saat itu gini, rahasianya dibuka. Hanya semacam ini gak boleh. Nah, kalau ada nilai-nilai yang seperti ini, adapun yang gak ada sebatas perkara-perkara, misalnya seperti kisah Fatimah tadi, gak apa-apa disampaikan. Nah, hadis ada lafaz makna yang di dalam athar disebutkan innama yatajalasul mutajalisani bil amanah fala yahillu li ahadin an yufshiya ala sahibihi ma yakrah. Di Musannaf Abdul Razzaq, yatajalasul mutajalizan, ketika orang itu duduk di majlis, apalagi itu amanat, maka enggak halal, enggak boleh orang itu menyebarkan apa yang disampaikan fulan, terutama kalau diketahui dia gak akan senang. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, al-majalis amanah. Al-majalis amanah. Majlis itu amanat. Artinya apa yang tersampaikan di majlis itu amanat, ya cukup hanya kamu atau yang di majlis itu yang tahu. Terutama dalam perkara-perkara yang belum saatnya atau enggak pantas untuk disampaikan keluar. Dan orangnya akan faham tentunya. Dalam artian, kalau memang itu bisa dikonsumsi oleh orang banyak, sudah waktunya, gak nunggu kamu yang nyampaikan, dia akan berbicara. Ini, itu, begini, begitu. Nah, tapi terkadang, menimbang satu dan lain hal, dia melihat belum waktunya atau bukan pantas untuk disampaikan kebanyakan orang. Tetapi perlu kiranya orang-orang yang terpercaya di majelis-majelis khusus mungkin dia berbicara, ini begini, ini begitu, ini begini. Ini gak bisa kamu sampaikan ke orang lain keluar. Kayak dapati sesuatu. Saya tadi malam duduk bermajelis sama fulan. Majelis sampai jam sekian. Dia sampaikan kalau ini ternyata begini-begini, duer kesana kemari beritanya. Majelis itu amanat. Gak boleh kamu sebarkan demikian. Gak perlu kamu yang berbicara kalau memang itu ingin disebarkan kesana kemari. Dia bisa berbicara. Makanya itu amanat yang harus kamu jaga. Nah, betul-betul harus dipertimbangkan. Nah, di hadis Ali juga, tapi walaupun sanadnya ada kelemahan, disebutkan demikian, al-majalis bil amanah. Majelis itu dengan amanat, artinya enggak boleh disebarluaskan. Nah, hadis ketika Anas katakan kepada Thabit, kalau saja aku sampaikan kepada seorang, kaulah yang paling pantas aku sampaikan. Ini satu tentunya menunjukkan amanat Anas menjaga hajat atau amanat rahasia Rasulullah SAW. Tidak disampaikan. Bahkan ibunya enggak disampaikan. Nah, ibunya yang mengandung dan melahirkan beliau, enggak disampaikan oleh Anas. Bahkan Thabit juga enggak disampaikan. Dan ini amanat Anas radhiyallahu an. Nah, di sisi lain juga ini adab dan akhlak Anas yang mulia. Bagaimana beliau pandai menjaga hubungan baiknya dengan Thabit. Karena tadi Thabit orang dekat Anas. Orang yang sangat akrab dengan Anas dan lama bersama Anas. Dan banyak riwayat-riwayat hadis Anas, jalur riwayatnya adalah Thabit. Dari Thabit, dari Anas, dari Thabit, dari Anas. Banyak sekali. Nah, karena kedekatan itu, mungkin Anas khawatir Thabit merasa sesuatu. Aku yang paling dekat gini kok gak disampaikan juga apa itu hajat Rasulullah. Makanya ini ditepis oleh Anas. Seandainya aku menyampaikan pada orang, kamu yang akan aku sampaikan. Tapi perkaranya amanat. Sehingga membenahi hubungan, menjaga keakraban dan kehangatan persahabatan antara Anas dan Thabit ibnu Aslam al-Bunani radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis pula tentunya sebelum ini tadi terlewat, kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu beliau yang begitu tinggi. Sehingga beliau bermuamalah bahkan dengan anak-anak kecil. Ghilman itu anak-anak kecil. Dan salam Rasul kepada mereka. Assalamualaikum. Disapa. Padahal beliau yang sangat tinggi kedudukannya. Alaihissalatu wassalam. Nah, Anas menyaksikan itu dan itu tertanam pada diri Anas. Ketawaduan Rasul, kemuliaan akhlaknya, tidak merasa keki untuk siapa saya kemudian nyapa anak-anak kecil seperti ini. Enggak. Bisa apa? Dan ini akhlak para nabi, tawadhu. Yang semacam ini merupakan akhlak para nabi, tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Adapun kelebihan-kelebihan dunia yang mereka punya tidak mereka anggap. Makanya juga yang sering kita baca, kita dengar tapi luput dalam pengamatan kita, ketika Allah kisahkan nabinya Yusuf alaihissalam, bagaimana Nabi Yusuf ketika menyampaikan tentang dirinya ke di hadapan keluarga-keluarganya, saat beliau menduduki posisi yang sangat tinggi di kerajaannya saat itu, di pemerintahan. Nah, beliau katakan, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina. Ya, aku adalah Yusuf. Namanya yang disebut tanpa embel-embel. Aku Yusuf dan ini saudaraku yang disebutkan di tafsir namanya Binyamin. Nah, Yusuf alaihissalam. Beliau enggak nyebut sama sekali, ya, aku menteri keuangan jabatannya. Aku sebagai apa misalnya? Bendahara negara atau ini. Padahal posisi itu betul memang beliau ada padanya. Wala disebut sedikit pun, aku Yusuf. Yusuf. Namanya disebut. Sebagian orang tergila-gila dengan gelar dan jabatannya. Mengamuk kalau sampai ada kesalahan. Misalnya, dia profesor, doktor. Kamu kirim undangan padanya kepada Bapak Fulan. Wala ditulis profesor doktornya, wah kiamat sudah. Kurang ajar ini. Wah sudah gak tahu apa yang terjadi. Atau ketika acara misalnya, ya sambutan dari Bapak Dr. Fulan, padahal dia profesor, ngamuk dia. Dia dapati dengan apa profesor itu, hanya dipanggil dokter. Atau yang semisal itu. Sampai pada tingkatan, karena ma'ruf ini di kultur budaya masyarakatnya, undangan selalu dikasih embel-embel. Maaf kalau ada kesalahan, gelar, kalau ada kekeliruan ini. Sampai seperti itu. Apa artinya buat dia? Mau profesor, mau ini. Yusuf Nabi. Hanya namanya yang disebut. Ana Yusuf. Padahal beliau orang tinggi. Punya kedudukan besar di negaranya. Alaihissalam. Tawadhu. Rasul kepada anak-anak kecil. Kepada Anas. Dan teman-teman mainnya saat itu memberi salam. Tidak menghalangi beliau. Kemuliaan beliau dan kedudukan beliau yang tinggi untuk menyampaikan salam, memberi salam kepada anak-anak kecil ini. Nah, kelanjutannya insyaallah untuk kan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.